Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita membahas tentang soal-soal dari tanya jawab penting dari kehidupan seorang muslim dari kitab Al-Ushrul Akhir atau tafsir 1/10 dari Al-Quranul Karim. Kita sampai pada ayat yang ketiga, yaitu tentang Al-Firqah An-Najiyah, yaitu golongan yang selamat. Yang mana ciri dari golongan yang selamat tersebut adalah mereka berpegang teguh kepada apa yang ada, apa yang dipegangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum mereka. Kemudian dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ya, dan bahwa kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, ya, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, ya. Fatafarraq bikum an sabilih, maka kalau kalian ikut jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya, dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan soal yang berikutnya, yaitu apa syarat diterimanya sebuah amal soleh atau amal ibadah. Syarat diterimanya amal soleh tentunya harus dilandasi oleh al-iman, ya. Seseorang yang tidak beriman tidak akan mungkin diterima apapun yang dilakukannya, walaupun itu adalah amal soleh. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan syarat amal soleh itu ada tiga, ya. Dan sebagian yang lain mengatakan ada dua, ya. Semuanya adalah maksudnya sama. Yang mengatakan tiga, yang pertama adalah al-iman dan at-tauhid. Sehingga orang yang beramal soleh tersebut harus dilandasi oleh keimanan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-ikhlas, ya, dalam melakukan apapun perbuatan ibadah, amal soleh, amal kebaikan, hendaklah kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, ya. Wa yuqimussalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, ya. Yang demikian itulah agama yang lurus, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa mereka itu tidak disuruh kecuali untuk apa? Menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti, ya, berittiba, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan tersebut, ya. Dengan cara apa? Mengerjakan sesuai dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ya. Ambillah oleh kalian dariku manasik haji ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa setiap amalan kebaikan atau amal ibadah kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh bagaimana beliau melakukannya. Beliau juga bersabda dalam ayat sabdanya yang lain, alaikum bisunnati, ya, atas kalian berpegang teguh atas kalian berpegang dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnah khulafa atau khalifah-khalifah ya yang mendapat petunjuk setelahku. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah termasuk golonganku. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa maksud dari soal yang keempat ini, syarat diterimanya amal soleh, jawabannya adalah ada tiga. Ya. Yang pertama, al-iman. Yang kedua, al-ikhlas. Yang ketiga adalah al-ittiba' atau mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah satu dari tiga hal ini ya tidak ada, maka tidak akan diterima amal soleh tersebut. Ya, saya beri contoh, seseorang yang sholat duhur misalnya, dia ikhlas lillahi ta'ala, tetapi dia tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat duhur tersebut. Ya, rokaatnya menjadi lima misalnya. Maka jelas amalan tersebut menyelisihi dan melanggar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas amalan tersebut tidak akan diterima. Begitu pula kalau seseorang sholat duhur 4 rakaat ya dengan bagus sholatnya, tetapi tidak ada keikhlasan, dia hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka amalan tersebut juga jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seseorang sholat kemudian dia timbul dalam hatinya rasa ingin dipuji, ya maka yang kita lakukan adalah hendaklah kita menyingkirkan ya perasaan tersebut dan menjauhkannya. Maka insya Allah godaan syaitan tadi tidak akan berpengaruh pada amalan kita, ya sehingga ketika datang bisikan tadi, langsung kita hilangkan dari jiwa kita. Kita jauhkan dan kita kembalikan bahwa niat kita hanya ikhlas lillahi ta'ala. Dengan demikian tidak akan mengganggu kesempurnaan amal ibadah kita. Tetapi kalau kita biarkan ya perasaan atau godaan syaitan supaya kita ingin dipuji atau lainnya, sampai kita selesai melakukan amal tersebut, maka na'udzubillah min dzalik, amalan kita akan tertolak, ya. Dan kita akan mendapatkan dosa dari perbuatan riya tersebut. Kemudian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, soal yang berikutnya, yang kelima adalah, ada berapa tingkatan agama Islam? Ya, maksud dari soal ini adalah, agama Islam adalah agama yang menyeluruh, ya, baik dari sisi akidah, akhlak, muamalah, maupun segi-segi lainnya. Ya, kemudian orang yang beragama Islam, ya, tentulah dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan lainnya dari rukun iman yang 6. Setiap orang yang beriman, pastilah dia orang yang beragama Islam. Tetapi tidak setiap orang yang beragama Islam, dia memiliki keimanan yang sempurna. Oleh karena itu, dijelaskan bahwa tingkatan agama Islam itu ada 3, yaitu Islam, ya, tingkatan yang pertama, tingkatan yang lebih tinggi, iman, dan tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah ihsan. Setiap orang yang ihsan, orang yang menganggap atau merasa ketika melakukan amalan, dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa bahwa Allah melihatnya, maka jelas tingkatan ihsan ini lebih tinggi dari tingkat keimanan. Setiap orang yang ihsan, setiap orang yang muhsin, maka dia pasti orang yang beriman. Dan setiap orang yang beriman, pastilah dia orang yang berislam. Ya. Kemudian, soal ini berlanjut kepada soal yang berikutnya, yaitu apakah arti Islam dan ada berapa rukunnya? Ya. Islam artinya adalah berserah diri kepada Allah. Al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan tauhid, ya. Kita lepaskan seluruh ya ketergantungan kepada seluruh makhluk dan kita lepaskan itu semua, kemudian kita tujukan ibadah kita hanya kepada Allah. Kita serahkan jiwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunduk kepadanya, kepada Allah dengan penuh ketaatan. Dan kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian, ini adalah arti dari Islam. Kemudian rukunnya ada lima. Ya, rukun dari Islam adalah lima, seperti yang telah kita ketahui, yaitu seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas lima perkara. Yang pertama, yaitu syahadatu alla ilaha illallah. Ya, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Yang kedua adalah iqamis shalah, ya, mendirikan salat. Kemudian menunaikan zakat, lalu berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Atau bisa juga kita balik, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Ya, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, ya. Ya, sampai di sini insyaallah kaum muslimin dan muslimah, kita akan melanjutkan pertemuan kita, beralih ke soal yang nomor 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.